Masya Allah. Mawar, Aprilia masih bersama Omega. Yeah. lagu mungkin barangkali untuk para tamu dengan yang mau gabungan bareng Omega. Yeah. Masya Allah.

Nabi Muhammad khairul bariyah amara ilayya ma anta illa kunzul adiyah khairul bariyah amara ilayya ma anta illa Dulu waktu aku masih bersama dia, dia yang aku cinta, dia yang aku puja. Ku diberi tanda mata saja dan mirah, katanya agar aku rajin ibadah. Thank you. manusia biasa, banyak bermaksiat. Allah telah berjanji mengampuni yang bertaubat. Jangan berputus asa, kembalilah kepadanya. Hapuslah dosamu dengan amal yang berguna. Ini ibadah, itu ibadah, di mana-mana ada ibadah. Ini ibadah, itu ibadah, di mana-mana ada ibadah. Menuntut ilmu, mencari nafkah, makan, minum, tidur di rumah. Bagi yang wa salaman li nabiyyina Zaid. Yeah.

jangan pernah kita lalai akan beribadah. Hidup terkadang tak seindah yang kita you.